السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد. الحمد لله، kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari ini kita berkumpul bersama dalam rangka acara haul Sayyidil Jad Al Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada Al Habib Abu Bakar bin Husain As-Siddiq. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, kita hadir dalam acara haul ini tiada lain adalah tanda cinta kita kepada para aulia Allah. Dan dengan cinta inilah kita insya Allah nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama para wali Allah. Amin. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan oleh Allah bersama orang yang dicintai. Dan yang kedua, kita hadir dalam acara ini tiada lain untuk mendapatkan barokah daripada majlis ini dan barokah daripada khatam kitab Ihya Ulumuddin, yang mana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq beliau berkata, rahasia kitab Ihya adalah kalau kita baca akan menarik kita untuk berbuat kebaikan. Rahasia kitab Ihya jika kita baca akan mendatangkan rahmat Allah, akan mendekatkan fa'idah daripada Allah, puyudab daripada Allah, pemberian-pemberian daripada Allah. Al-Habib Husain bin Muhammad Al-Haddad menyebut kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siddiq bahwa di tempat ini sudah dihatamkan 40 kali kitab Ihya Ulumuddin. Dan pada waktu begitu sampai sekarang sudah lewat 66 tahun, yang artinya di rumah ini sudah dihatamkan kitab Ihya sebanyak 106 kali. Sekali aja membaca kitab Ihya, sekali saja menghatamkan kitab Ihya, turun rahmat Allah, kita mendapatkan barakah daripada Imam Ghazali, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan daripada Allah. Bagaimana jika 100 kali kita menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin? Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah daripada majlis ini. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, rahasia pembacaan kitab Ihya di sini adalah perintah daripada para salaf as-salihin. Para salaf as-salihin berwasiat kepada anak-anak mereka supaya melazimi kitab Ihya. Kenapa? Karena dalam kitab Ihya ada dua. Pertama ada ilmu, dan yang kedua ada qudwah lana. Yang pertama ada ilmu, yang mana ilmu ini adalah fondasi daripada agama kita. Tanpa ada ilmu, kita tidak akan bisa mengenal agama kita. Kita tidak akan bisa diterima amal ibadah kita oleh Allah. Ilmu adalah fondasi daripada iman kita, fondasi daripada agama kita. Oleh karena itu, Ilmu adalah kehidupan bagi kita umat Islam. Orang yang tidak berilmu dianggap tidak hidup. Tapi orang yang berilmu walaupun sudah mati tetap hidup dalam alam kuburnya. Zaman sekarang banyak orang meremehkan ilmu agama. Anaknya dipinterkan sekolah SMP, SMA, kuliah wajib. Tapi pintar baca Quran tidak wajib. Tapi mempelajari hadis Nabi tidak wajib. Mempelajari sejarah kakek-kakek mereka tidak wajib. Inilah yang membuat anak-anak kita jauh daripada agama Islam, jauh daripada ajaran salafus salihin. Karena kita tidak mementingkan ilmu agama. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah membanggakan Nabi Adam kepada para malaikatnya. Allah membanggakan Nabi Adam kepada para malaikatnya. Yang dibanggakan bukan bentuknya Nabi Adam. Yang dibanggakan bukan kemewahan, kekayaan Nabi Adam. Bukan. Yang dibanggakan oleh Allah adalah ilmu Nabi Adam. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Kata Imam Suyuti, lihat dalam ayat ini. Bagaimana Allah membanggakan Adam dari ilmunya. Bukan dari kekayaannya, bukan dari uangnya, bukan dari nasabnya, tapi dari ilmu. Enggak cukup begitu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para malaikat sujud kepada Adam karena fadilah daripada ilmu agama. Sampai malaikat pun diperintahkan sujud. Beginilah orang-orang yang berilmu dimuliakan oleh Allah semulia-mulianya. Sehingga tidak heran Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, "Nahnu khuliqna lillah." Kami ini orang yang berilmu diciptakan untuk Allah. "Wan nasu khuliqu lana." Sedangkan orang yang tidak berilmu diciptakan untuk berkhidmat kepada kami. Syekh At-Tibi mengomentari, ini ilmu lughah, ini ilmu lughah, fadilahnya seperti itu. Bagaimana dengan ilmu syariat? Bagaimana dengan ilmu Quran? Bagaimana dengan ilmu hadis? Fadilahnya sangat tinggi di sisi Allah. Khususon Sadah Al-Ba'alawi, para habaib harus lebih alim, harus lebih mendalam ilmunya, harus lebih memperhatikan ilmu agama. Imam Ja'far Shadiq mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, al-jahlu qabihun wa bika akbah." Bodoh itu jelek, tapi kalau kamu habaib yang bodoh lebih jelek. Wal ilmu zainun wa bika azyan. Ilmu itu indah, tapi ketika engkau yang membawa para habaib lebih indah lagi. Ana madinatul ilm wa ali babuha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku adalah kota daripada ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib adalah pintu daripada ilmu. Kakek kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kota ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kakek kita, adalah pintu ilmu. Syekh Ibn Arabi mengatakan, wa antum ya ahl bait sukanuha. Nabi kota ilmu, Sayyidina Ali pintu ilmu, dan penghuni kota tersebut adalah kalian para ahli bait. Bagaimana kita enggak menyayangkan kalau kakek-kakeknya ulama, kakek-kakeknya aktab, tapi kita tidak bisa seperti mereka. Al-Imam Muhammad Al-Baqir kenapa beliau dijuluki Al-Baqir? Li'annahu baqara fil ulum. Dijuluki Al-Baqir karena beliau sangat mendalam dalam ilmu, sangat menguasai ilmu, sehingga dijuluki Al-Baqir. Putranya Al-Imam Ja'far As-Sadiq disebut sebagai Syekhul Madahib, guru daripada imam-imam madhab. Abu Hanifah, murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq. Imam Malik, murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq. As-Sufyanain, Sufyan As-Sauri wa Sufyan Ibn Thawb Ibn Uyainah, murid daripada Imam Ja'far As-Sadiq, yang mana keempat-empatnya adalah imam madhab. Bahkan dalam satu riwayat, Imam Ja'far As-Sadiq awwalu man wada' al-usul. Awwalu man wada' ilma al-usul. Beliaulah orang yang pertama kali mempunyai ide ilmu usul. Bahkan di antara muridnya adalah Jabir bin Hayyan At-Tusi. Jabir bin Hayyan At-Tusi yang mana beliau adalah pertama kali orang yang memiliki ide ilmu jabar. Ini kakek kita Imam Ja'far As-Sadiq. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sering mengajak sadah alawiyin para habaib untuk mendalami ilmu. Sehingga pada suatu hari Imam Ja'far As-Sadiq pernah bercerita, ada seorang wali naik ke langit. Subhanallah, ketika dekat dengan arsy Allah, di sana ada seorang hamba yang memandang ke atas sambil matanya melotot. Ada seorang hamba yang memandang ke atas sambil matanya melotot. Seorang wali tadi heran, siapa orang itu? Sehingga bertanya kepada para malaikat, siapa itu? Apakah dia malaikat? Bukan, dia bukan malaikat. Siapa orang yang melotot itu? Apakah dia jin? Bukan, dia bukan jin. Ternyata ada suara dari atas, Zaka Ma'ruf Al-Karhi. Ia adalah Ma'ruf Al-Karhi. Sakira min hubbi. Dia itu mabuk cinta kepadaku. Wala yafiku illa bilika'i. Dia enggak akan memejamkan matanya sampai bertemu dengan aku Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi jika bercerita tentang ini, beliau menangis. Menangis sambil berkata, wahai para habaib, wahai para cucu Nabi, wahai para ahlul bait, Ma'ruf Al-Karhi ini budak daripada Imam Ja'far As-Sadiq, memiliki derajat yang tinggi, memiliki makam yang tinggi, duduk di bawah arsy Allah. Kalian ahlul bait, kalian cucu Ja'far As-Sadiq, kalian turunan Imam Ja'far As-Sadiq, lebih pantas untuk mendapatkan makam itu. Itu budak Imam Ja'far As-Sadiq, budaknya jadi wali yang besar di sisi Allah. Kalian lebih pantas wahai ahlul bait. Oleh karena itu, dengan adanya hal ini, kita jadikan momen untuk meningkatkan cinta kita kepada ilmu agama. Didik anak-anak kita untuk mencari ilmu agama. Paksa mereka untuk mempelajari ilmu agama. Yang pertama, ilmu. Yang kedua, di ihya ada qudwah. Qudwah ini adalah meniru jejak para orang-orang dahulu salaf kita. Saking pentingnya qudwah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Ulaikal ladzina hadallahu wa bihudahu muqtadih. Wahai Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, mereka semua adalah orang-orang yang dapat petunjuk Allah. Ikutilah mereka, ikutilah jalan mereka, berkutwahlah engkau dengan mereka. Nabi Muhammad diperintah untuk mengikuti salafnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah uswah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi Muhammad nabimu adalah uswah qudwah bagi kita semua. Nabi Muhammad juga menjelaskan kepada umatnya, kalau nanti aku wafat, kalau aku enggak ada umurnya, ikutilah orang-orang setelahku. Beliau wasiat kepada umat-umat setelahnya untuk mengikuti ulama-ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu, kita di zaman sekarang, kalau enggak bisa ketemu Nabi Muhammad, kita bisa menemukan hadis Nabi Muhammad. Kalau kita enggak bisa ketemu Al-Habib Ali Al-Habsi, kita bisa tahu Al-Habib Ali Al-Habsi dari kitabnya. Enggak ada jalan lain kita bisa dari salaf. Enggak ada jalan kita pindah akidah. Enggak ada jalan kita pindah mazhab. Enggak ada. Semuanya sudah jelas, nyata, ada, lengkap, enggak perlu pindah. Makanya Al-Habib Abdul Wahhab marah kalau ada habaib pindah agama, pindah madhab, marah Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau ada alawi mengikuti aliran sesat, meninggalkan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, fahuwa qalilul khair. Gak ada baiknya. Wasara misal ghurab. Dia seperti burung gagak. Kalau ada habaib pindah akidah, merubah akidahnya, dia itu seperti burung gagak yang ingin niru burung merpati. Kamu habaib, kalian ini gagak. Kalian ini hebat. Kakekmu kutub, kakekmu alim. Tapi kenapa kok ikut orang yang kecil? Kalian ini kiblatnya Yaman, kenapa kok kiblat ke Iran sekarang? Kalian ini orang Arab, kenapa ikut orang Ajam? Iran itu kan Ajam. Na'udzubillah min dalik. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas menyebut mereka yang pindah agama, merubah ajarannya dengan ajaran yang buruk dari Ahlu Sunnah wal Jamaah, pindah ke ajaran Syiah, kata Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, mahjub. Dia adalah orang yang tertutup. Tertutup dari rahmat Allah, terhalang dari rahmat Allah, terhalang daripada surga, terhalang daripada asrar daripada kakek-kakek mereka. Wasara aklahum. Dia durhaka terhadap orang tua mereka. Yang terakhir, kalam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, tolong diperhatikan. Beliau berkata, Syu Alawi, ida ma salak maslakal Alawi, ma hu Alawi, wa ida ma masha tariqat sada Alawi, ma hu Alawi. Kalau ada habaib Alawi, sayyid, tidak mengikuti jalan sada Alawi ini, tidak berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, bukan Alawi, bukan sayyid, bukan habib. Ini sabda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Bahkan beliau melanjutkan, min ain bayagha fil ula wa hu fi asfal. Bagaimana dia mau derajat tinggi sedangkan dia di bawah, sedangkan dia enggak ada imannya, sedangkan dia enggak ada akhlaknya, bagaimana dia bisa jadi Alawi? Dia bukan Alawi. Wa idza kana sayyid walu tariqa ma hidine la tukhalifu. Ini kata-kata Al-Habib Ali Al-Habsi asli, tanpa dirubah atau direkayasa. Kalau enggak terima, tuntut Habib Ali Al-Habsi. Ini kata-kata asli daripada beliau. Kalau ada sayyid dia punya akidah buruk, tidak baik mengikuti ajaran saya. La tuhalitu, jangan dekati, jangan dihadiri pernikahannya, jangan disapa, jangan diundang. Li'annahu qad dayya nafsuh, dia sudah tidak ada gunanya. Ini perhatikan para kiai ya. Biasanya kalau ada habaib syiah tetap dihormati. Saya enggak ngurus syiah atau sunni, yang penting dia habaib saya hormati. Salah. Ini hanya kalian harus mengingatkan, kalau ada habaib akidahnya bukan ahlu sunnah wal jamaah, la tuhal itu artinya jangan dihormati, jangan didekati, jangan diundang. Ini balal habsi. Dan juga para da'i, para ulama, para habaib biasanya mengatakan urusan habaib lain, urusan akidah lain. Kalau ada habaib jadi syiah, seperti tangan kena najis, gak usah dipotong, cukup dibersihkan. Salah. Ini Habib Ali Al-Habsyi. Anta a'lamin Habib Ali Al-Habsyi, kamu lebih pintar. Mengatakan syiah bisa tobat, kita undang syiah biar mereka kembali, kita dekati mereka, mereka mungkin bisa kembali. Bohong, dusta, bodoh. Al-Habib Ali Al-Habsyi yang berbicara, jangan didekati. Jangan didekati. Masih adar al-insan min suhbatid dhik. Gak ada yang lebih berbahaya daripada dekat dengan orang-orang yang berbeda akidah dengan kita. Kamu dekat sama orang Syiah, selaman sama orang Syiah, hadir undangan orang Syiah, turun laknat kamu kena juga. Wala tarkanu ilal ladina zalamu fatamassakumun nar. Jangan dekat sama orang-orang zalim, kamu kena apinya nanti. Oleh karena itu, anjuran saya kepada para hadirin, hadirat, tetaplah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, tetapilah tariqah alawiyah, jangan berubah sedikit pun, jangan menyimpang sedikit pun. Ajaran kakek kalian adalah ajaran yang paling indah. Kakek-kakek kalian terkenal di langit, bukan di bumi saja. Kakek-kakek kalian adalah imam daripada semua imam, imam daripada semua, termasuk ayatullah. Ayatullah itu enggak ada apa-apanya, entut pirut. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barakah daripada Al-Habib Abu Bakar bin Husain As-Sajjad, mendapatkan barakah daripada qiraah Ihya Ulumuddin, dan mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan Islam ahli sunnah wal jamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Hakadza minni, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.